Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah mempelajari masalah kedua dari bab pembahasan zakat fitri, yaitu syarat-syarat wajibnya dan atas siapa diwajibkan. Kita pelajari syarat wajibnya zakat fitri ada dua, yaitu beragama Islam, yang kedua memiliki kemampuan untuk bayar zakat fitri. Kemampuan itu kriterianya adalah ada kelebihan harta yang dimiliki lebih dari makanan primer. Seseorang bersama keluarga yang ditanggung nafkahnya dan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan daruratnya, kebutuhan-kebutuhan primernya di hari Id dan malam Id. Malam Id dan hari Id. Jika ada kelebihan dari itu semua, maka kelebihan dari apa? Dari makanan pokok, makanan primer dia bersama anggota keluarga yang ditanggung nafkahnya, dan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok ya lainnya selain makanan ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang dia butuhkan bersama anggota keluarga yang ditanggung nafkahnya untuk makanan pokok, untuk kebutuhan pokok di malam Id dan hari Id. Nah, selebihnya, jika ada lebihnya dari itu semua ya, yang untuk malam Id dan hari Id, maka berarti punya kemampuan bayar zakat. Dan sudah dijelaskan bahwa boleh jadi seseorang miskin tetapi dia punya kemampuan bayar zakat dikarenakan ya sehari atau dua hari menjelang Id dia dapat pembagian zakat fitr, misalkan bagi orang yang memajukan pembayaran zakatnya ya, sehingga dia banyak beras di rumahnya melebihi kebutuhan primer makanan pokoknya dan kebutuhan pokok lainnya dia bersama anggota keluarganya di malam Id dan hari Id. Berarti kelebihannya itu adalah kemampuan untuk bayar zakat fitr. Dan telah kita pelajari di masalah ini bahwa zakat fitr itu wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, kabir, asagir, besar, kecil, zakar, unsa, laki-laki, wanita, hur, ab, merdeka, budak. Masuk di dalamnya orang gila ya, anak kecil yang belum berakal, orang gila yang tidak berakal, semuanya terkena kewajiban zakat fitr selama memenuhi dua syarat beragama Islam dan punya kemampuan dengan kriteria yang telah disebutkan ya. Tentunya yang mengurusi zakat fitr untuk anak kecil yang tidak berakal, yang belum berakal ya, dan yang belum mumayyiz ya, maupun yang sudah mumayyiz belum balig, begitu pula untuk orang yang gila, yang mengurusi zakat fitrnya adalah walinya, tentunya walinya. Baik. Nah, yang jadi problem di sini pada pembahasan zakat fitr yaitu terkait siapa yang berkewajiban mengeluarkan. Yang kita pelajari di sini menyebutkan bahwa yang berkewajiban mengeluarkan adalah penanggung jawab nafkah. Katakanlah kepala rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga. Dia punya rumah tangga. Di rumah tangganya itu ada anak istrinya. Semua itu dia yang penanggung jawab nafkahnya. Ataukah ada, boleh jadi ada orang tuanya juga ditampung oleh dia di rumahnya, ditanggung nafkahnya oleh dia selama ini. ketika datang waktu pembayaran zakat fitr, berarti yang berkewajiban membayarkan zakat fitr orang-orang di rumah itu semuanya adalah kepala rumah tangga. Ini yang kita belajar di sini. Yajibu an yukhrijaha an nafsihi, dia wajib mengeluarkan zakat fitr itu dari dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan dari orang-orang yang dia wajib nafkahi. Min zawujatin, dari istri au qaribin atau kerabat. Nah, inilah yang jadi pembahasan di kalangan ulama. Ini masalah khilafiyah ini. Karena di awal dikatakan bahwa zakat fitr itu wajib atas diri setiap muslim. Atas diri setiap muslim. Dia orang dewasa, sudah balig, atau masih kecil, belum berakal bahkan. Ya. Asalkan sudah ada di dunia ya. Bukan janin. Nah, karena janin sudah kita lewati, itu puncaknya hanya disunnahkan jika sudah ditiupkan ruh padanya. Nah, laki-laki, wanita, merdeka, budak. Atas masing-masing muslim itu. Kalau dikatakan wajib atas setiap muslim tersebut, kenapa penanggung jawab nafkah yang berkewajiban membayarkan zakat mereka? Kenapa dia yang menanggung kewajiban itu? Kenapa tidak ditanggung oleh masing-masing jiwa itu dari harta mereka masing-masing? Nah, ini permasalahannya. Apakah ada dalil yang menunjukkan mazhab ini yang disebutkan di kitab? Ya. Pendapat ini memang ini pendapat jumhur ya. Memang ini pendapat jumhur, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ya, Ishaq bin Rahawi, jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini memang mazhab jumhur dan imam-imam yang disebutkan tadi. Pendapat ini berdalil dengan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar. Bukan hadis Ibnu Umar yang di kitab yang sudah kita baca muttafaq alaih, bukan. Hadis lain. Ya. Dan hadis Ali. Hadith Ibn Umar dan hadith Ali. Hadith Ibn Umar radhiyallahu anhu dan hadith Ali radhiyallahu anhu. Hadith Ibn Umar yang dimaksud itu riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri, memfardukan zakat fitri ala al-hurri wal-abdi, atas setiap orang merdeka dan budak sahaya, wal-dhakari wal-untha, dan laki-laki dan wanita, ada tambahan mimman tamunun, bagian akhir ini nih, tambahan riwayat terakhir ini, mimman tamunun, dari kalangan orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Nah, itu yang dijadikan dalil, mimman tamunun, atas. Jadi Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri atas orang merdeka, budak sahaya, laki-laki, wanita, mimman tamunun, dari kalangan orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Nah, ini kan berarti kepala rumah tangga yang menanggung nafkah anggota keluarganya, dia yang terkena kewajiban membayarkan untuk mereka. Tetapi masalahnya, ya, hadis ini diperdebatkan oleh ahli hadis. Ada beda ijtihad dalam menilai, menghukumi riwayat ini. Yang benar hadis Ibnu Umar ini mauquf. Yang benar mauquf, bukan dari Rasulullah SAW. Yang marfu itu riwayat yang keliru. Itu riwayat yang keliru. Ya, kita tahu bersama yang datang dari Nabi SAW melalui jalur Ibnu Umar, dari Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, sudah kita lewati dalam kitab. Ya. tidak ada tambahan mimman tamunun. Tidak ada tambahan dari kalangan orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, enggak ada. Hanya atas ya masing-masing yang disebutkan. Nah, atas orang dewasa, orang anak kecil dan seterusnya itu. Dari kalangan kaum muslimin. Nah, jadi riwayat ini keliru. Yang benar mauquf dari Ibnu Umar. Yakni amalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Juga dikeluarkan oleh Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Sanad riwayat yang mana ini? Sanad riwayat yang mauquf, yang disandarkan kepada Ibnu Umar sebagai amalan Ibnu Umar, tidak sampai kepada Nabi SAW, hanya amalan Ibnu Umar sendiri. Ya, annahu kana yu'ti shadaqatal fitri, bahwa sesungguhnya Ibnu Umar biasa membayarkan zakat fitri an jami'i ahlihi, dari seluruh keluarganya, anggota keluarganya yang ditanggung nafkahnya, sogirihim yang kecil dari mereka, wakabirihim yang dewasa dari mereka, amman ya'ulu, dari kalangan orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh Ibnu Umar, wa an raqiqihi, dan dari budak sahaya yang dimiliki oleh Ibnu Umar, wa an raqiqi nisa'ihi, dan dari budak sahaya milik istri wanita-wanitanya. Ya, milik wanita-wanitanya. Nah, baik. Nah, jadi itu amalan Ibnu Umar ya. Jelas tentang hadis Ibnu Umar. Berarti tidak ada dalil pada hadis Ibnu Umar, karena riwayat yang menyandarkan dari Rasul itu lemah. Itu hanya amalan Ibnu Umar. Kemudian hadis Ali. Hadis Ali yang menyandarkan juga sebagai sabda Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi memfardukan itu ya atas seseorang dari kalangan orang-orang yang ditanggung nafkah seseorang, seperti maknanya seperti hadis Ibnu Umar itu. Ya. Hadis Ali datang dari beberapa jalan riwayat. Datang dari beberapa jalan riwayat. Semuanya lemah. Semuanya lemah, memiliki kelemahan. Semua jalan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu semuanya memiliki kelemahan. Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat gabungan jalan-jalan riwayat yang ada dari kedua hadis tersebut, hadis Ibnu Umar, hadis Ali dengan riwayat yang ada semuanya, itu bisa saling menguatkan untuk naik ke derajat hasan li ghairi. Hasan li ghairi, yang tadinya dhaif, lemah, digabungkan semua jalan-jalan riwayat yang lemah itu, saling mendukung, saling menguatkan, naik derajatnya ke tingkatan hasan li ghairi, yakni hasan dengan penguat-penguatnya. Namun wallahu alam, ketika kita meneliti jalan-jalan riwayat itu, kita mendapati kelemahan-kelemahan yang ada pada seluruh jalan-jalan riwayat itu, kelemahan-kelemahan yang parah, kelemahan-kelemahannya bukan ringan. Jadi tampaknya tidak bisa saling menguatkan, dikarenakan kelemahan-kelemahan yang ada pada jalan-jalan riwayat yang bisa saling menguatkan jika itu ringan. Dan itu hal yang sudah jelas dalam ilmu mustalah hadis. Ya, kelemahan-kelemahan yang ringan itu memang bisa saling menguatkan jalan-jalan riwayat yang memiliki kelemahan-kelemahan yang ringan itu. Apabila kelemahannya keras, parah, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sehingga wallahu a'lam tampaknya sulit. Ya, namun Al-Albani rahimahullah memandang itu bisa dijadikan hasan li ghairi. Oleh karena itu, Ya. Oleh karena itu dua hadis tersebut ya sulit untuk dijadikan dalil. Tersisa ada satu hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Lafadznya, kunna nukhriju, kami para sahabat biasa mengeluarkan, idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, masih hidup di tengah-tengah kami, kami biasa mengeluarkan zakat al-fitri, zakat fitri, an kulli saghirin wa kabirin, dari setiap anak kecil, orang dewasa, hurrin au mamlukin, orang merdeka atau budak sahaya, so'an min to'amin, satu so' dari makanan, yakni makanan pokok kami, ila akhiril hadis, sampai akhir hadis, ya. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka biasa di zaman Nabi SAW memberikan zakat fitr untuk diri mereka, untuk orang-orang yang mereka tanggung nafkahnya dari kalangan yang orang kecil, orang dewasa sudah balig, orang merdeka dan budak sahaya mereka miliki. Nilainya satu so' makanan pokok. Nah. Ya. Ya, ini seakan mengarah bahwa memang yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab nafkah. Nah, ala kulli hal, inilah di antara hadis-hadis yang ada ya yang bisa mendukung madhab jumhur. Baik. Dua hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar dan hadis Ali, sudah kita ketahui keadaannya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, ini ada kemungkinan, ya, memang menunjukkan itu berarti yang berkewajiban adalah penanggung jawab nafkah, atau ada kemungkinan bahwa, ya, itu hanya disukai saja. Nah, tetapi tidak menunjukkan bahwa memang kewajiban kepada rumah tangga. Madhab yang kedua, madhab Ibn Hazm. Madhab Ibn Hazm al-Zahiri yang didukung oleh Asy-Syaukani, dan di zaman kita, di masa kita, Ibn Uthaymin. Madhab Ibn Hazm al-Zahiri didukung oleh Asy-Syaukani, dan di masa kita ini yang mendukung mazhab Ibn Hazm adalah Ibn Uthaymin. Mazhab ini mengatakan bahwa setiap muslim berkewajiban mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya masing-masing. Tanggung jawab itu, kewajiban itu atas diri masing-masing, bukan dibebankan kepada penanggung jawab nafkah. Kecuali budak wajib dibayarkan zakatnya oleh tuannya. Kenapa? Itu ada dalilnya, dalil yang sahih khusus tentang itu. Dan dari segi tinjauan makna, budak itu adalah harta tuannya. Dia tidak punya hak kepemilikan harta. Jadi yang membayarkan zakatnya tentunya tuannya. Baik. Nah, mazhab Ibn Hazm ini berdalil dengan hadis Ibn Umar muttafaq alaih yang sudah kita baca di kitab. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri sa'an min tamrin, satu sa' berupa tamr, atau sa'an min syairin, atau satu sa' gandum syair, yakni intinya ya makanan pokok. Alal abdi wal hurri, atas budak, orang merdeka, wal dzakari wal untha, laki-laki, wanita, wasagiri wal kabiri, anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Amati baik-baik hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri atas siapa? Atas masing-masing. Atas masing-masing muslim. Budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan dewasa. Ya? Dan ini semakin kuat dengan hukum asal dalam syariat kita bahwa yang namanya kewajiban, ketika dikatakan diwajibkan atas diri ini dari kalangan kaum muslimin, berarti yang terkena kewajibannya diri itu masing-masing jiwa itu, bukan dibebankan ke orang lain. Dalam surat Al-An'am ayat 164, dalam surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah suatu jiwa, suatu diri yang berbuat dosa kecuali dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, bukan orang lain. Jadi jika jiwa yang terkena kewajiban itu tidak menunaikan kewajibannya, maka dia sendiri yang berdosa, bukan orang lain yang menanggung dosanya. Berarti jika orang itu punya kemampuan bayar zakat fitri kemudian dia tidak bayarkan, bukan penanggung jawab nafkahnya yang menanggung dosanya, begitu. Jelas? Namun bersama dengan ini, ya, menurut pendapat ini, jika seseorang membayarkan zakat fitri orang-orang yang dia tanggung nafkahnya dari anggota keluarganya dengan seizin, dengan syarat, ya, syaratnya apa? Dengan seizin, kerelaan pihak yang terkait dari anggota keluarganya, itu boleh dan sah. Seperti hanya membayarkan utang orang lain dengan seizinnya, boleh. Ya. Hanya saja di sini, karena ini zakat, ya, zakat itu ibadah. Ya, keabsahan ibadah itu dipersyaratkan harus ada niat. Oleh karena itu dipersyaratkan harus, ya, dengan sepengetahuan pihak terkait dari anggota keluarga. Minta persetujuannya, izinnya, kerelaannya untuk dibayarkan. Artinya jika dia setuju, berarti dia berniat bayar zakat yang dibayarkan oleh penanggung jawab nafkahnya. Maka zakatnya sah. Gitu ya. Jadi harus sepengetahuan orang yang dibayarkan zakatnya. Karena dia harus berniat. Karena ini ibadah. Dia harus berniat bayar zakat. Dalam hal ini dia izinkan untuk dibayarkan zakatnya oleh penanggung jawab nafkahnya. Maka sah. Nah, kemudian bagaimana kalau begitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi, riwayat Muslim, bahwa para sahabat punya kebiasaan di masa hidup Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengeluarkan zakat fitri untuk diri mereka dan orang-orang yang mereka tanggung nafkahnya. Ya, dan bagaimana dengan riwayat Ibnu Umar yang mauquf tadi, amalan Ibnu Umar, dia yang mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam fatwa beliau yang tercantum dalam Majmu' Ar-Rasail, kata Ibnu Utsaimin, apa yang diriwayatkan dari salaf membayarkan zakat fitri seluruh kerabat yang ia tanggung nafkahnya itu dibawa kepada makna pemahaman ini tadi, yaitu dengan kerelaan mereka, ya, dengan kerelaan mereka, dengan persetujuan mereka. Pada asalnya masing-masing yang harusnya mengeluarkan, tetapi jika kepala rumah tangga menawari saya yang bayarkan, menanggung zakat kalian semua, setuju apa tidak mereka menyetujui, ya, maka sah. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan sahabat yang lain. Beda halnya dengan zakat fitri seorang budak, itu memang wajib dibayarkan oleh tuannya, karena yang namanya budak tidak punya harta. Yang namanya budak tidak punya harta, karena dia sendiri harta milik tuannya. Ya. Jadi tuannya yang berkewajiban membayarkan zakatnya. Dan ada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim khusus tentang budak, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqat illa shadaqatul fitr. Ya, tidak ada pada seorang hamba kewajiban sedekah zakat illa shadaqatul fitr, kecuali zakat fitr. Nah, laisa fil abdi, yani tidak ada kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim fil abdi pada budak yang dimilikinya, ya, kecuali zakat fitri. Dia harus bayarkan dari budaknya. Selain zakat fitri, maka tidak. Artinya budak itu adalah harta seperti halnya emas, perak yang dimiliki seseorang, seperti halnya hewan ternak yang dimiliki seseorang. Budak itu juga adalah hartanya. Tetapi hewan ternak dengan syarat-syaratnya terkena zakat. Emas, perak yang dimiliki dan zakat terkena zakat. Adapun budak tidak terkena zakat. Hanya satu, yaitu zakat fitri saja yang harus dibayarkan oleh tuannya. Bisa dipahami ini? Ya. Dan sebagai tambahan, selain Ibnu Hazm, ya, di sana ada imam lain untuk khusus terkait dengan istri ini, khusus terkait dengan seorang istri, ya, wanita yang sudah bersuami. Ada pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa seorang istri, wanita yang bersuami, wajib membayarkan zakatnya sendiri, bukan tanggung jawab suaminya. Ya. Hanya saja mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, Tsauri dan Ibnu al-Mundzir, ini khusus pada wanita yang bersuami. Mereka menegaskan bahwa seorang wanita yang bersuami, pembayaran zakat fitrinya harus dibayarkan oleh wanita itu sendiri, bukan tanggung jawab suaminya. Artinya untuk satu masalah ini mereka sependapat dengan Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm umum semua, bukan hanya istri. Siapapun dari anggota keluarga, masing-masing jiwa bertanggung jawab bayar zakatnya sendiri-sendiri jika punya kemampuan. Tetapi jika hendak dibayarkan oleh penanggung jawab nafkahnya dan dia setuju mengizinkan, sah. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi yang lebih hati-hati di sini, hendaknya setiap jiwa, ya, membayarkan zakat fitrinya sendiri-sendiri. Ya. Membayarkan zakat fitrinya sendiri-sendiri. Tetapi jika ada penawaran dari penanggung jawab nafkahnya, dia yang ingin menanggungnya dan dia meniatkan setuju dengan itu, ya, tidak masalah, karena ada contoh dari kaum salaf, Ibnu Umar, dan pada riwayat hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ya, mereka biasa melakukan itu. Nah, sah. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian selesai, ya, pembahasan ini. Ini laba khusus khilaf ini menyita satu kali pertemuan, karena ini penting sekali agar kita tahu, ya, masalah yang khilafiyah yang cukup sengit di sini, ya, cukup kuat khilafnya di kalangan ulama. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.